ya, nyolong, ya, mencuri barang milik tetangga. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau mengambil miliknya tanpa izin. Ya. Walaupun nantinya dikembalikan. Barakallahu fikum. Dengan istilah qasab. Tayyib. Terkadang dengan lisannya, dengan ucapannya, yaitu dengan menyebutkan kejelekan tetangganya, barakallahu fikum, dan menyebarkannya, ya, tayyib, di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya keluarga fulan itu demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, tayyib, sehingga aib keluarga tetangganya tadi itu diketahui oleh orang kampung semuanya. Barakallahu fikum. Ini sudah masuk dalam kategori menyakiti tetangga binafsihi. Dan terkadang barakallahu fikum menyakiti tetangga itu bighairihi. Bukan dia yang secara langsung menyakiti tetangganya, tetapi melalui ya segala sesuatu yang dibawa pengaturan dia. Barakallahu fikum. Seperti anak-anaknya. Ya. Dia punya beberapa orang anak yang sering mengganggu tetangganya. Barakallahu fikum. Ya. Anaknya yang sangat nakal gitu ya. Tiap hari tetangganya itu harus mengganti kaca rumahnya karena dilempari oleh anaknya. Barakallahu fikum. Maka dalam hal ini orang tua harus bertanggung jawab. Ya. Dan berupaya untuk meredam tindakan sang anak tadi, barakallahu fikum. Kalau memang tidak bisa, ya, untuk diredam, ya sudah anaknya dikurung. Jangan sampai mengganggu tetangganya. Barakallahu fikum. Terkadang, barakallahu fikum, mengganggu tetangga, ya, itu melalui hewan peliharaan. Barakallahu fikum, ya. Dia melihara kambing atau sapi, barakallahu fikum, yang kotorannya itu ya tayyib mengganggu tetangganya, barakallahu fikum. Kambingnya memakani tanaman-tanaman tetangganya, barakallahu fikum, ya. Kemudian buang kotoran sembarangan, barakallahu fikum, sehingga tetangganya tiap hari harus mengelus dada gitu ya, barakallahu fikum. Dalam keadaan pihak yang bersangkutan ini yang memiliki ternak tersebut, barakallahu fikum, mengetahui keadaan tadi. Iya. Dan tetangganya merasa barakallahu fikum tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Maka ini sudah masuk dalam kategori menyakiti tetangga. Nah, yang poin yang kedua ini yang terkadang barakallahu fikum kita tidak menyadari. Iya. Barakallahu fikum. Pada poin yang kedua ini, terkadang barakallahu fikum kita lalai padanya. Ya, sehingga apa? Ya, tayyib, kezaliman demi kezaliman tadi terus mengalir. Tayyib, barakallahu fikum pada diri kita. Apalagi kalau tetangganya itu adalah orang yang sangat sungkan, orang yang tidak enakan, barakallahu fikum, tayyib, maka dari sini kita dalam bermuamalah dengan iya orang lain, dengan tetangga kita harus benar-benar bisa menghargai perasaan tetangga kita. Hendaknya kita menyikapi tetangga sebagaimana menyikapi diri kita. Kira-kira kalau kita dilakukan dengan tindakan seperti itu mau tidak? Paham ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam biswab. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum terhadap tetangga ini memang harus berhati-hati. Baik. Dalam artian jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan yang menyakiti mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Musaddad. Telah menghabarkan kepada kami Musaddad. Tayyib. Musaddad bin siapa? Sadat. bin Musarhat. Kunyahnya Abul Hasan. Ahsanta. Termasuk salah seorang guru besar Imam Bukhari rahimahullahu taala. Thiqatun. Qala haddatsana Abdul Wahid. Musaddad mengatakan telah menghabarkan kepada kami Abdul Wahid. Abdul Wahid ini sudah lewat terjemahnya Abdul Wahid Ibnu Ziyad. Tayyib. Al-Abdi Al-Basri. Thiqatun. Beliau adalah rawi yang thiqah. Namun perlu diwaspadai riwayatnya Abdul Wahid Ibnu Ziyad dari Al-A'mash. Ya kan ya? Tayyib. Takallama fi hadithihi atau tukullima fi hadithihi anil A'mash. Itu diperbincangkan para pakar hadis tentang hadisnya Abdul Wahid Ibnu Ziyad dari Al-A'mash. Sehingga ketika ada periwayatan dari Abdul Wahid Ibnu Ziyad dari Al-A'mash, itu harus barakallahu fikum diwaspadai. Iya, harus dicek apakah di sana ada kalam para pakar hadis mengenai rusaknya riwayat tersebut atau tidak. Barakallahu fikum. Adapun riwayat dia dari guru-guru yang lain, tayyib, maka hadisnya sahih. Qala haddatsanal A'mash. Berkata Abdul Wahid telah menghabarkan kepada kami, tayyib, Al-A'mash. Ya. Siapa namanya? Al-A'mash. Rifki. Siapa? Sulaiman ibnu Mihran. Ahsanta. Tayyib. Thiqatun. Di sini Abdul Wahid meriwayatkan dari Al-A'mash. Dan wallahu ta'ala alam bisawab, dari apa yang kita cek, iya, di situ tidak ada kalam para ulama terkait dengan riwayat Abdul Wahid Ibnu Ziyad dari A'mash pada hadis ini, sehingga aman. Qala haddathana Abu Yahya maula Ja'dah ibni Hubairah. Berkata Al-A'mash, telah menghabarkan kepada kami Abu Yahya maula Ja'dah ibnu Hubairah. Tayyib. Abu Yahya yang merupakan maulanya Ja'dah bin Hubairah. Barakallahu fikum. Abu Yahya ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar fit Taqrib maqbul. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari Abu Yahya maula Ja'dah ini adalah rawi yang maqbul. Dalam takrib, takribu tahdzib. Maka hukum riwayatnya apa Abu Ja'far? Rawi yang maqbul. Riwayatnya dihukumi sahiha am dhaifah? Ini faedah sering kita sampaikan. Zain. Rawi yang makbul. Indal hafid dihukumi apa? Diterima bila ada penguatnya. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada? Wallahu a'lam. Akhyar. Rawi yang maqbul dari kalamnya Al-Hafid, riwayatnya diterima atau tidak? Akhyar. Taufik. Diterima karena Al-Hafid mengatakannya makbul. Hah? Kalau ada penguatnya, kalau tidak ada, dhaif, ditolak berarti. Dhaif, ya. Sehingga kalau Al-Hafid mengatakan rawi tersebut makbul, barakallahu fikum, rawi itu dilemahkan hadisnya. Kecuali kalau memiliki penguat, maka hadisnya bisa naik menjadi hasan. Barakallahu fikum. Dhaif, itu komentarnya Al-Hafid dalam takrib. Namun komentar Al-Hafidz ini barakallahu fikum dikritik oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, tayyib, hadza minhu ajibun. Ya, hadza minhu ajibun. Ucapan Al-Hafidz ini merupakan satu perkara yang sangat ajib, kata Syekh. Sangat tayyib mengherankan, ya. Kok bisa beliau menghukumi dengan hukum yang demikian? Tayyib, faqad rawa ibnu abi hatim, tayyib, an ibni ma'in, annahu qala fihi thiqatun. Wa'tamadahu al-Dhahabi fil mizan, faqala aydan thiqatun. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, Abu Yahya Maula Ja'dah ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in menyatakan Abu Yahya inilah rawi yang thiqah. Ya. Demikian juga Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal. Ya, memegangi ucapan Ibnu Ma'in dan juga beliau mengatakan Abu Yahya ini adalah rawi yang thiqah. Dan dikuatkan barakallahu fikum, tayyib, anna Musliman rawalahu haditsan wahidan. Bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Abu Yahya Maula Ja'dah dalam kitab Sahih Muslimnya. Menunjukkan apa, ikhwan? Di situ ada apa? Ada tazkiyah dari Imam Muslim dari sunannya beliau. Karena beliau tidak akan memasukkan kecuali rawi yang thiqah di dalam kitabnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum, ya bila syakin wala raibin bahwasanya Abu Yahya Maula Ja'dah ini adalah rawi yang thiqah. Paham ikhwan ya? Baik. Adapun jawaban terhadap ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita katakan nama ikhwan. Apa Habib? Baik, al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Orang yang tahu itu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Al-Hafidz tidak tahu. Mungkin ihtimalnya beliau tidak tahu kalau adanya tausik dari Ibnu Ma'in. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, hukum yang ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Taqribu Tahdzib terhadap beberapa orang rawi itu bukanlah harga mati. Ya, bukanlah harga mutlak. Barakallahu fikum. Qad yusib wa qad akhta. Wa kadzalika an-nas. Ya. Terkadang beliau benar, terkadang beliau salah. Ya begitulah yang namanya manusia. Tidak ada yang bisa ya benar 100%. Barakallahu fikum. Sehingga tayyib di sana masih ada majal bagi para thullabul ilm untuk membahas ya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar secara ilmiah. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Aba Hurairah. Berkata Abu Yahya, saya mendengarkan Abu Hurairah yaqul, beliau menyatakan, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, si fulanah. Baik. Ini untuk menyamarkan siapa pelaku tindakan tadi. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk apa, ikhwan? Selamat dari yang namanya ghibah. Iya. Barakallahu fikum. Hanya memberikan inisial saja. Barakallahu fikum. Bahwasanya fulanah wahai Rasul, dia itu seorang wanita yang biasa sholat malam. Amalan yang sangat besar. Apalagi bagi seorang wanita. Apalagi kalau wanita itu sudah berumah tangga. Iya. Kalau masih sempat sholat malam, Masya Allah. Top. Amin fan ya. Karena apa? Ya, kesibukan dia sehari-hari. Masya Allah. Iya, seorang ibu itu luar biasa. Barakallahu fikum. Pontang-panting gitu ya. Masya Allah. Dengan kesibukan yang padat demikian, masih sempat melakukan sholatul lail. Masya Allah. Iya. Fabiha wa ni'mat. Barakallahu fikum. Ini ada perempuan sering sholat malam. Wa tasumun nahar. Bukan itu saja. Siang harinya dia puasa. Masya Allah. Iya. Wa taf'al. Dan dia melakukan begitu banyak amal ibadah. Wa tasaddaq. Dia juga sering bersedekah. Ini semua amalan-amalan yang besar. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang mulia. Apalagi dilakukan oleh seorang wanita. Apalagi kalau dia sudah mulai berkeluarga. Ya toh? Apalagi dalam perkara sedekah. Wah, apalagi perempuan. Perhitungannya sangat rinci. Sedekah sekian nanti akan mengurangi uang demikian dan demikian. Wah, uang belanja bisa kurang ini ya. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Mikir-mikir mau sedekah. Iya. Tapi ini tidak. Perempuan ini, Masya Allah, sodakohnya terus, puasanya terus, sholat lailnya terus. Namun sayang, satu saja nilai kurangnya. Apa itu? Watu'zi jiranaha bilisaniha. Perempuan satu ini menyakiti tetangganya melalui lisannya. Terkadang memang demikian, barakallahu. Iya. Seorang yang dia itu, Masya Allah, iya. Tenggelam dalam perkara ibadah, tayyib, seling melakukan taqarrub, mendekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, yang sangat disayangkan terkadang dia lemah dari sisi hubungan dia dengan sesama manusia. Pak Ifan ya. Dia menyakiti tetangganya terkadang barakallahu fikum dengan sengaja. Iya, dengan sikap apa? Sikap sombongnya, dia merasa lebih tinggi karena dengan ibadahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dia melecehkan tetangganya, dia merendahkan tetangganya. Pak Ikhwan ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Apa itu si fulana? Ya. Barakallahu fikum. Jilbaban panjang lebar gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi enggak pernah sedekah. Barakallahu fikum. Saya gitu ya. Satu hari sedekahnya demikian dan demikian. Barakallahu. Cerita dengan tetangga yang lain. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ya. Tindakan-tindakan yang merendahkan tetangganya. Barakallahu fikum. Baik. Dikarenakan apa? Dia merasa lebih baik daripada tetangganya. Barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum dari sisi yang lain. Iya, yaitu apa? Muamalah dia yang tidak bagus dengan tetangganya, cuek. Ya. Tidak memiliki rasa kepedulian sedikit pun. Barakallahu fikum. Tidak mau tahu dengan keadaan dan urusan tetangganya. Dia hanya sibuk ibadah kepada Allah. Ya, taib. Tetangganya mau enggak makan, mau sakit, mau tewas, mau kemalingan, barakallahu fikum, tetangganya teriak-teriak, maling, maling, dia sih Allahu Akbar gitu ya. Salat lail padahal tetangganya teriak-teriak kemalingan. Barakallahu fikum. Taib. Itu juga masuk dalam bab menyakiti tetangga, barakallahu fikum. Tidak memiliki rasa peduli sedikitpun kepada tetangganya. Taib. Barakallahu fikum. Apa komentar Rasul? Ya. Dari sisi yang lain terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini perempuan top gitu ya. Masyaallah. Tapi dari sisi hubungan dengan tetangga dia sangat jelek. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut. Justru dia itu termasuk penghuni neraka jahanam. Barakallahu fiik. Tayyib. Qalu wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaqa bi aswari wa la tu'dhi ahadan. Bertanya lagi orang tersebut, wahai Rasul, si fulana, tayyib, dia hanya sholat wajib saja, ya, sholat 5 waktu saja, barakallahu fikum. Sholat malam berat bagi dia, ya, karena ngurusi rumah tangganya yang masya Allah, barakallahu fikum. Dan dia hanya bersodakoh bi aswar, aswar itu jamak dari thawr, maknanya adalah kid'atun minal aqti. Wahwa al-jubun al-mujaffaf. Sepotong keju yang sudah dikeringkan. Sodakohnya sangat kecil. Iya. Barakallahu fikum. Sangat remeh. Hanya sodakoh dengan sepotong keju yang sudah mengering. Enggak banyak seperti si fulanah yang sebelumnya. Barakallahu fikum. La tu'zi ahadan. Iya. Namun dia tidak pernah mengganggu siapapun. Dari sisi ibadah, dia biasa-biasa saja, standar. Namun dari sisi hubungan muamalah dengan sesama, dia enggak pernah menyakiti siapapun. Dia berusaha untuk menjaga perasaan tayyib tetangganya dan orang di sekitarnya. Apa komentar Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Perempuan itu termasuk penghuni jannah. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-muadzin yu'adzin awalan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sisi keterkaitan antara hadis dengan bab sangat jelas dan sangat gamblang, menunjukkan bagaimana ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tegas, ya. Bagi seseorang yang wanita, barakallahu fikum, dari sisi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Namun hanya dikarenakan semata-mata dia menyakiti tetangganya, barakallahu fikum, itu menyebabkan ya amalan yang dia lakukan itu tidak bisa menyelamatkan dia dari annar. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga menyebabkan dia harus terlebih dahulu barakallahu fikum menyicipi api neraka. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini juga faedah yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum, hendaknya seorang muslim itu menjaga keseimbangan. Ya, antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala juga dengan umat manusia yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Hendaknya dia menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jangan sampai seseorang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun hubungan dengan sesama manusia dia buruk. Barakallahu fikum. Maka ini akan taib mencelakai dia sendiri dan juga akan membuat kesan yang negatif terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayukan ya. Taib barakallahu fikum. Khususnya orang-orang yang memang penampilannya atau gaya hidupnya itu tidak sama ya dengan keumuman masyarakat awam, barakallahu fikum. Seperti kita yang telah mengerti dan memahami begitu banyak prinsip-prinsip agama. Ya toh? Barakallahu fikum. Iya. Dari sisi berpegang teguh dengan sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat manusia, masya Allah, sangat luar biasa. Iya. Namun ternyata, ikhwan, kita lupa dengan sunnah yang satu lagi. Yaitu apa? Sunnah untuk berbuat baik dengan orang lain. Ya toh? Sunnah yang juga sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk barakallahu fikum tidak menyakiti tetangga. Barakallahu fikum. Baik. Ayuhan ya. Cukup banyak komentar ya dari masyarakat awam tentang barakallahu fikum, iya. Orang-orang yang demikian karakternya. Si fulan itu masya Allah. Iya. Memang sunnahnya kuat. Nah, tapi kalau hubungan sama orang lain. Wah sangat jelek. Barakallahu fikum. Amin ya. Baik. Sehingga. Barakallahu fikum. Di sini kita. Berupaya. Amin ya. Jangan sampai. Dengan upaya kita untuk menghidupkan. Sunnah-sunnah Rasul yang telah ditinggalkan oleh mereka. Justru kita meninggalkan sunnah Rasul yang sangat masyhur. Barakallahu fikum. Yang juga sangat ditekankan dan sangat penting. Panyukan ya. Taib. Untuk tidak menyakiti yang namanya tetangga. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga tetap bermuamalah dengan muamalah yang thayyibah. Dengan muamalah yang baik. Dengan muamalah yang ma'rufah. Barakallahu fikum dengan tetangga kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan seorang wanita yang ibadahnya itu standar, biasa-biasa saja. Iya. Barakallahu fikum. Namun dari sisi hubungan dia dengan orang lain itu cukup bagus. Dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Barakallahu fikum. Selalu menjaga perasaan orang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Justru apa? Itu akan menaikkan ya derajat dia. Barakallahu fikum. Dari sisi hubungan dia dengan orang lain yang bagus. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam biswab.